Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan al-mumti' fi ilmi tasrib dan kita masih di bab al-idgham. Nah, halaman 264. Silakan bergantian membaca. Ya, Mas Super. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, catatan. Boleh diidgham dan fakul idgham, yakni membuka idgham pada keadaan berikut. Pada empat keadaan berikut. Yang pertama, pada dua huruf yang sama berupa ya, yang huruf keduanya yakni ya yang kedua harus berharokat asli. Seperti hayya, asalnya adalah hayya. Boleh hayya, boleh hayya. Boleh hayya, boleh hayya. Dan ayya, dan boleh juga ajiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahya man hayya an bayyinah. Bacaan jumhur dengan mengidgham antara dua ya. Wa yahya man hayya an bayyinah. Bacaan Nafi dan Asim rahimahumallah. Pada riwayat Syu'bah rahimahullah dan bacaan Ibnu Katsir pada riwayat Al-Buzi rahimahumullah adalah dengan fakul idgham atau membuka idgham. Jika harakat ya yang kedua adalah harakat aridhah atau bukan asli, namun harakat yang muncul karena sebab tertentu, maka tidak boleh terjadi idgham. Contohnya, ja'a muhyi, ra'aitu muhyiyan. Naam, ahsanta. Catatan, boleh idgham dan fakul idgham. Diperbaiki bacaan ya. Boleh idgham dan fakul idgham, yaitu membuka idgham pada empat keadaan berikut ini. Boleh idgham dan fakul idgham, yaitu membuka idgham pada empat keadaan berikut. Yang pertama, pada dua huruf yang sama berupa ya. Nah, huruf yang sama itu berupa ya. Yang huruf keduanya, yaitu ya yang kedua, harus berharokat asli. Seperti hayya, boleh juga dibaca hayya. Nah, ada dua huruf yang sama, yaitu ada ya yang sama. Yang ya ini harokatnya asli. Ya yang kedua harokat asli. Juga ayya. Nah, boleh dibaca ayya. Allah SWT berfirman, wa yahya man hayya an bayyinah. Nah, syaitnya hayya idgham. Bacaan jumhur dengan man idgham antara dua ya. Nah, dua bacaan lainnya, wa yahya man hayya, man hayya an bayyinah. Bacaan Nafi' dan Asim pada riwayat Syu'bah dan bacaan Ibnu Katsir pada riwayat Al-Busi adalah dengan fakul idgham, yaitu membuka idgham, yaitu dibaca hayya. Wa yahya man hayya an bayyinah. Nah, jika harokat ya yang kedua adalah harokat arido, bukan harokat asli, namun harokat yang muncul karena sebab tertentu. Seperti apa? Muncul karena dia itu mansub. Nah, yang fi'il yang berakhiran ya, fi'il mudhari yang berakhiran ya, ketika marfu, tanda rafa'nya doma muqaddara. Nah, kenapa? Karena thiqal. Namun ketika mansub, maka harokatnya keluar. Nah, fi'il yang berakhiran ya, fi'il mudhari yang berakhiran ya, ya. Nah, yang fi'il ini tidak bersambung dengan sesuatu pun, yaitu tidak bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnin, atau ya makhotobah. Nah, Barakallahu fikum. Nah, namun ketika fi'il ini mansub diawali oleh lan misalkan, maka ya-nya berharokat. Yahya menjadi atau yuhyi, ahya yuh, ahya yuhyi ya. Nah, ketika masuk lan menjadi yuhyiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan yuhyiya. Nah, syaitnya apa? Harokat ya di situ, harokat ya yang kedua, harokat arido muncul karena fi'il mudoreknya mansub, sehingga muncul harokat fathah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Jika harokat ya yang kedua adalah harokat arido bukan asli, namun harokat yang muncul karena sebab tertentu, seperti apa? Karena sebab mansubnya fi'il mudorek yang berakhiran ya, atau karena sebab isim mangkus, isim mangkus yang mansub juga. Nah, maka tidak boleh terjadi idgham seperti ra'aitu muhyiyan. Ra'aitu muhyiyan, kalau kita bilang, kalau kita membuat kalimat marfu, maka kita katakan ja'a muhyi atau ja'a muhyin. Nah, seperti kita mengucap ja'a qadin, boleh kita katakan ja'a qadin, boleh kita katakan ja'a qadi. Nah, ya-nya boleh ditetapkan, boleh dihilangkan ya. Kalau beral, ya-nya seringnya muncul ja'al qadi, ja'al muhyi. Nah, syaitnya muhyin atau muhyi atau qadin atau qadi ketika mansub ya-nya berharokat. Ra'aitu muhyiyan. Nah, di situ untuk melihat ada dua ya. Ya yang pertama dan kedua semuanya berharokat. Namun harokat ya yang kedua adalah harokat arido bukan harokat asli, sehingga tidak boleh diidgham. Harokat apa? Arido atau asli? Asli, sehingga tidak boleh diidgham. Nah, begitu juga pada contoh yuhyi fi'il mudhari' marfu' al matrafihi doma muqaddara, ketika masuk perangkat nasab yaitu lan, maka muncul fathanya sebab tidak munculnya doma karena sikol, sikol pada waktu rofa. Ketika mansub maka tidak sikol lagi, maka untuk katakan lan yuhyiya, lan yuhyiya. Nah, syaitnya ya berharokat namun harokatnya bukan asli yaitu arido. Nah, Faza baca. Bismillah, qala al-muallif hafizallahu ta'ala. Keadaan yang kedua adalah pada huruf yang sama berupa ta, pada kata yang berwazan ifta'ala, seperti ya kata ta'ala istatara. Jika dikehendaki idgham pada contoh dua kata di atas, maka harokat ta yang pertama dipindah kepada huruf sebelumnya atau fa kalimah yaitu sin dan qaf menjadi ya kata ta'ala dan istatara. Lalu dengan membuang hamzah wasol dikarenakan fa kalimah berharokat sehingga tidak butuh kepada hamzah wasol, maka menjadi qattala dan sattara. Mudhari'nya yaqattilu dan yasattiru, dan masdarnya qittalun dan sittarun. Iya, aksanta. Nah, di berganti bacaan. Siapa? Mas Afan. Baca. Nanti penjelasannya sekaligus di papan tulis. Bacaan dulu. Catatan. Catatan cara membedakan qattala dan sattara yang berwazan fa'ala dan yang berwazan ifta'ala adalah dengan melihat kepada fi'il mudhari dan masdarnya. Yang pertama fa'ala, qattala yuqattilu taqtilan. Nah, lihat mudhari'nya apa? Yuqattilu. Apa masdarnya? Taqtilan. Nah, berarti qattala di situ ikut wazan apa? Fa'ala. Itu ya. Baca lagi. Sattara yusattiru tastiron. Lihat apa masdarnya? Tastiron, taf'ilan. Apa mudhari'nya? Yusattiru. Nah, berarti dia itu sattara ikut wazan apa? Fa'ala. Ya, lanjutan. Ifta'ala tanpa idgham. Iqtatala yaqtatilu, iqtitalan. Istatara yastatiru, istitaron. Ifta'ala dengan idgham. Qattala yuqattilu qittalan. Sattara yusattiru sittaron. Nah, dengan kata lain, qattala jika ikut wazan fa'ala maka masdarnya taktil. Qattala jika ikut wazan ifta'ala maka wazan maka Ya, asantum. Ya, kita ulang. Kesimpulan dari contoh yang ada nanti akan diperjelas di papan tulis ya. Untuk qattala, qattala yang sinnya bertasdid, taknya bertasdid, qattala, jika mengikuti wazan fa'ala apa masdarnya? Qattala apa masdarnya? Taktil, taktil atau taktilan. Jika mengikuti wazan ifta'ala apa masdarnya? Kitalan. Nah, sattaro, jika mengikuti wazan fa'ala apa masdarnya? Tastiron. Jika mengikuti wazan ifta'ala apa masdarnya? Sitaron. Nah, ini pada masdar. Kalau pada fi'il mudhari' qattala, apa mudhari'nya? Kalau wazannya fa'ala, qattala yuqattilu. Qattala jika ikut wazan ifta'ala apa masdarnya? Apa fi'il mudhari'nya? Yaqtatilu. Nah, sekarang antum perhatikan papan tulis. Qattala ya. Dan apa tadi? Sattara. Barakallahu. Ifta'ala. Fi'il sulasi qattala jika dimasukkan wazan ifta'ala menjadi apa? Iqtatala. Fi'il sulasi qatala yaqtulu, masukkan wazan ifta'ala menjadi iqtatala. Nah, di sini ketemu dua huruf yang sama. Iya enggak? Nah. Dan ketemu dua huruf yang sama, boleh idgham dan boleh fakul idgham. Boleh idgham dan boleh fakul idgham pada beberapa keadaan. Ada berapa keadaan? Pada empat keadaan. Keadaan yang pertama ketika dua huruf yang sama berupa ya. Yang ya kedua harus berakat asli, telah lewat. Contohnya hayya dan hayyiya. Iya enggak? Contoh lainnya apa? Yuhyi dan yuhyi yang pengecualiannya. Contoh adalah hayya dan hayyiya. Nah, itu contohnya. Sekarang keadaan kedua, ketika huruf yang sama itu berupa ta pada wazan ifta'ala. Itu kan? Nah, barakallahu fikum. Ta kemudian masuk ke wazan ifta'ala. Fi'il sulasinya ada ta'nya seperti qatala, masuk wazan ifta'ala. Nah, sataro juga ada ta'nya enggak? Sataro masuk wazan ifta'ala, maka ketemu dua ta', iya enggak? Ta' asli dari kata sama ta' satunya ta' asal. Ta' yang pertama ta' asli dari kata, ta' yang kedua ta' dari wazan. Mengerti? Ifta'ala ada ta'nya kan? Nah, ketika itu maka boleh fakul idgham, maka antum katakan qatala menjadi iqtatala. Boleh juga dengan idgham, maka antum katakan apa katakan? Qattala. Bagaimana bisa menjadi qattala? Nah, antum lihat. Iqtatala. Nah. Barakallahu fikum. Lihat ta harakat huruf ta yang sama ini ada huruf yang sukun sebelum ta, ya enggak? Maka supaya terjadi idgham, salah satu sa harus disukun. Bagaimana mensukunnya? Memindahkan harokatnya. Maka harokat ta ini dipindah ke qaf. Maka qaf menjadi berharokat fathah. Lalu ta yang pertama sukun, ta yang kedua fathah. Wajib idgham enggak keadaan ini? Wajib idgham. Apa keadaan apa namanya? Dua huruf yang sama dalam satu kata diawali dengan sukun kan, maka wajib idgham. Nah, antum lihat pada iqtatala, iqtatala kenapa ada hamzah wasol? Alasannya karena didatangkan untuk bisa mengucap sukun di awal kata. Hamzah wasol huruf tambahan bukan? Tambahan bukan asli, yang aslinya qaf, ta dan lam. Didatangkan hamzah wasol karena agar bisa mengucap huruf yang sukun, sehingga kita ucap iqtatala. Ketika huruf yang sukun ini berharokat, yaitu qaf, yang tadinya sukun berharokat menjadi apa? Qaf berfat qaf fathah kan? Maka tidak butuh lagi hamzah wasal, sehingga hamzah wasal kita buang. Jadi pada iktatala setelah harokat tak yang fathah dipindah ke kop yang sukun tadi, maka kop yang sukun menjadi berharokat fathah. Lalu hamzah wasal kita buang. Kenapa dibuang? Fuad, hamzah wasalnya. Karena huruf kop sudah berharokat sehingga tidak butuh hamzah wasal. Nah, setelah itu antum lihat kop fathah, tak pertama sukun, tak kedua berharokat, lalu lam. Wajib idgham. Iya enggak? Menjadi qattala. Wajib idghamnya karena setelah pembinaan harokat. Nah, itu. Qattala. Ya. Nah, qattala di sini nah, bukan qattala yang wazannya fa'ala, fa'ala. Bukan ini. Secara bentuk sama kan? Qattala dengan fa'ala sama enggak? Sama, namun ini bentuk akhir yang kita lihat bentuk aslinya. Karena kita akan lihat mudoreknya nanti. Nah, maka qattala apa wazannya qattala di sini? Qattala apa wazannya? Wazan asli sebelum terjadi nakal harokat dan penghapusan, yaitu ifta'ala. Maka qattala di sini wazannya ifta'ala. Nah, qattala di sini wazannya ifta'ala, melihat kepada asli sebelum terjadi idgham. Sehingga nam mudoreknya juga asalnya adalah iktatala yaktatilu, itu asal mudoreknya. Namun karena fi'il madinya di idgham, maka mudoreknya juga kita idgham. Apa mudoreknya? Ya, kita kembali ke awal dulu. Kita kembali ke asal. Mudoreknya yaktatilu. Lihat papan tulis. Yaktatilu. Ifta'ala yafta'ilu, iya kan? Nah, di sini juga terjadi idgham. Apa idghamnya? Lihat. Yaktatilu ada dua huruf yang sama. Tak pertama, tak kedua dalam satu kata. Huruf sebelumnya sukun. Kita mau idgham, maka yang kita lakukan memindahkan harokat huruf yang sama pertama, dipindah fathah ini ke qaf. Maka qaf menjadi fathah. Ya, ya fathah, ya mudhara'ah fathah, qaf fathah, fathah, tak pertama sukun, tak kedua berharokat. Lalu lam. Iya enggak? Wajib idgham enggak? Wajib idgham karena ada dua huruf yang sama diawali dengan sukun dalam satu kata, maka wajib idgham menjadi yaqtilu. Yaqtilu. Nah, berarti qattala yaqtilu. Ini idgham terjadi pada fi'il madi, idgham terjadi pada fi'il mudhari. Nah, itu ya. Sehingga ketika antum ada pertanyaan, bisa enggak qattala? Qattala mudhari'nya yaqtilu. Ya qatilu. Nah, kalau belum sampai ikut pelajaran idgham, antum akan menyalahkan. Salah. Qatala ya qatilu itu. Yang benar apa? Qatala yuqatilu. Betul enggak? Karena yang kita tahu qatala yuqatilu, wazan fa'ala yufa'ilu. Namun ternyata ada bab idgham, maka terjadi kesamaan bentuk pada madinya. Yang iya enggak? Yang qatala itu menyamai fa'ala, padahal dia itu ifta'ala. Nah, begitu juga yaqtilu, ya, yang asalnya adalah yaqtatilu. Karena terjadi idgham, maka terjadilah yang seperti ditulis yang pantulis ini. Nah, yaitu yaqtatilu menjadi yaqtilu. Dan ini juga terjadi pada sattaro. Sattaro ikut wazan ifta'ala, apa mudoreknya? Ya satiru, ya satiru. Nah. Ya enggak? Apa wazan sattaro untuk mudhari' ya satiru? Ifta'ala, wazannya ifta'ala. Ya satiru, apa wazannya ya satiru? Ha? Yafta'ilu, wazannya yafta'ilu. Nah, ini yafta'ilu. Nah, sekarang sattaro yusattiru. Keluarkan wazannya, sataro yusatiru. Sataro yusatiru. Apa wazan sataro? Fa'ala. Apa wazan yusatiru? Yufa'ilu. Nah, itu kan fi'il yang biasa antum hafal nih. Yufa'ilu. Nah, sataro yusatiru untuk wazan ifta'ala yafta'ilu. Sataro yusatiru. Afan. Sataro yasatiru. Sataro yasatiru untuk yang wazan ifta'ala yafta'ilu. Sataro yusatiru untuk yang wazan fa'ala yufa'ilu. Barakulahikum. Sataro asalnya adalah istataro. Lihat kawan tulis. Istataro. Ya, sekarang coba antum ikhlal. Apa yang terjadi pada istataro? Ucap. Apa yang terjadi pada istataro ketika kita ingin idgham? Memindahkan harakat ta yang pertama karena karena bertemu dua huruf ta dalam satu kata, maka boleh idgham kan? Nah, yang dengan syarat tadi yang telah disebutkan di buku, dipindahkan ta ke sin, maka sin menjadi fathah, ta pertama menjadi sukun. Setelah itu apa yang kita lakukan? Membuang hamzah wasal karena tidak butuh lagi pada hamzah wasal, sebab huruf pertama sudah berharokat. Huruf pertama ini fa kalimah, huruf pertama, karena untuk melihat pada sulasinya kan sin gitu ya. Lalu setelah itu wajib idgham menjadi sattaro. Begitu juga pada yasatiru, apa asalnya? Yastatiru. Apa yang terjadi pada yastatiru? Bertemu dua ta pada satu kalimat. Nah, yang ikut wazan ifta'ala ya. Maka yang kita, yang terjadi adalah memindahkan harokat ta ke sin ketika ingin menidgham. Sin menjadi fathah. Lalu ta pertama sukun, ta kedua berharokat. Wajib idgham menjadi yasattiru. Nah, barakallahu. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Baca Mas Haris. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang ketiga, pada fi'il mudhari mudha'af dan fi'il amr mudha'af, yang keduanya majzum dengan sukun, majzum tandanya sukun ketika tidak bersambung dengan nun niswah. Contoh idgham seperti pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini. Nafi' dan Ibnu Amir membaca dengan fakul idgham, memisahkan idgham, dan ini lughah atau bahasa orang Hijaz, man yartadid. Sedangkan lughah atau bahasa orang Bani Tamim dan selain mereka dengan mengidgham man yartadda. Contoh fakul idgham, memisahkan idgham seperti pada firman Allah Ta'ala, waghdud mil sautik, atau irtadda dari wazan ifta'ala. Yartaddu dari wazan yafta'ilu. Iya, hasan. Barakallahu fikum. Sekarang keadaan ketiga. Keadaan ketiga pada fi'il mudhari' mudha'af. Nah, pada fi'il mudhari' mudha'af dan fi'il amr mudha'af, yang keduanya majzum dengan sukun. Nah, fi'il mudhari' majzum diawali oleh adawatul jazm ya. Kalau fi'il amr, sebetulnya fi'il amr tidak dikatakan majzum. Fi'il amr mabni ala hadfin nun, mabni ala sukun, gitu kan. Cuman dikatakan majzum di sini dari menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua. Fi'il apa saja? Madi dan mudhari'. Pendapat siapa ini? Ulama ahlul kufa mereka berpendapat fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il madi dan mudhari'. Dan fi'il amr menurut mereka bagian daripada fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il amr itu fi'il mudhari' yang majzum kata mereka, yaitu kita majzumkan fi'il mudhari' lalu kita buang huruf mudhari'nya. Nah, itu ya. Maka di sini bahasa ini kita pinjam dari bahasa mereka. Bahasa apa ini? Ulama ahlul kufa. Sehingga kita katakan di sini fi'il mudhari' mudha'af dan fi'il amr mudha'af yang keduanya majzum. Nah, asli majzum itu untuk fi'il apa? Fi'il fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il amr kita katakan fi'il amr kita katakan mabni. Nah, mabninya ala majudziamu bihi mudhari'u. Mabninya apa? Majzum pada fi'il majzumnya fi'il amr yaitu majzum pada fi'il mudhari'nya. Karena fi'il amr berasal dari fi'il mudhari'. Nah, barakallahu fikum. Artinya dengan bahasa manapun maka tidak mengapa kita katakan fi'il amr itu majzum, karena fi'il amr memang mencocoki fi'il mudhari' yang majzum. Nah, barakallahu fikum. Nah, fi'il mudhaf yaitu fi'il yang lam kalimah dan fa kalimahnya dari huruf yang sama, ya. Fi'il yang lam kalimah, fi'il yang ain kalimah dan lam kalimahnya berasal dari huruf yang sama, huruf yang kembar. Seperti madda, seperti adzo, seperti farro, seperti marro dan lain sebagainya, itu fi'il-fi'il mudhaf. Nah, yang ketiga di sini adalah fi'il mudhari' mudhaf dan fi'il amr mudhaf yang keduanya majzum dengan sukun. Nah, majzum dengan sukun karena majzum itu bisa dengan hadfi nun. Ya enggak? Bisa juga majzum dengan hadfu harfil ilah. Ya, yang diinginkan di sini untuk pembahasan yang idgham dan fathul idgham, untuk pembahasan yang boleh idgham dan tidaknya adalah pada fi'il mudhari', fi'il amr yang majzumnya tandanya sukun, bukan hadfu nun atau bukan hadfu harfil ilah. Nah, dan ketika tidak bersambung dengan nuniswa, dan ketika tidak bersambung dengan nuniswa, sebab kalau bersambung dengan nuniswa maka mabni harus fakul idgham. Ya, ketika bersambung dengan nuniswa maka dia harus fakul idgham. Nah, ketika bersambung dengan wawu jamaah atau alif isnen atau ya mukhotoba, apa majzumnya tandanya hadfu nun. Nah, tetap idgham itu. Barakallahu fikum. Yang boleh idgham atau tidak idghamnya ya ini pada apa? Fi'il mudhari' atau fi'il amr yang majzumnya dengan sukun. Nah, dengan kata lain kalau antum mentasrif ada pada barisan tasrif mudhari' yang pertama yaitu apa? Uf'ul. Nah, pada situ ya, bukan pada uf'ula, uf'ulu, bukan pada uf'uli, uf'ula dan uf'ulna. Berarti pada apa? Uf'ul atau if'al atau if'il pada itunya kan. Nah, atau kalau fi'il mudhari' pada apa? Pada yaktubu, taktubu, naktubu, aktubu. Nah, iya kan itu. Bukan pada taktubuna, bukan pada taktubani, bukan pada yaktubani, bukan pada taktubina, bukan pada yaktubna. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan majzum tandanya sukun. Barakallahu fikum. Contoh idgham seperti pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum andini. Syaitnya di situ man yartadda, mayyartadda. Yartadda minkum andini, siapapun dari kalian yang murtad dari agamanya. Nah, man di situ ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain, al-awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Yartadda fi'lun mudhari'un majzumun bi man li'annahu fi'lu syartin wa alamatu jasmihi apa? Sukun muqaddar, ya, alamat jasmihi sukun muqaddar. Nah, kenapa? Karena di idgham sehingga sukunnya muqaddar. Man yartadda majzum alamatu jasmihi sukun muqaddar. Barakallahu fikum. Nafi' dan Ibnu Amir membaca dengan fakul idgham, memisahkan idgham, dan ini lugo bahasa orang Hijaz. May yartadid. Antum lihat di situ. May yartadid, yartadid fi'lun mudhari'un majzumun bi man. Kenapa? Karena dia fi'lu syartin. Wa alamatu jasmihi apa? Sukun. Alamat jasmihi sukun. May yartadid. Nah, sedangkan lugo atau bahasa orang Bani Tamim dan selain mereka dengan menidghom mayyartadda. Mayyartadda. Nah, barakallahu fikum. Nah, di bawah ini ada banyak bacaan berikutnya, ada banyak contoh ya, tahapan-tahapan. Kemudian pada halaman berikutnya juga masih ada dua halaman lagi. Kalau kita selesaikan malam ini panjang, kalau kita baca lagi besok malam sedikit sekali nanti bacaannya. Agar seimbang dengan besok malam kita cukupkan sampai di sini. Ya, supaya besok malam bacaannya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang ya. Kita cukupkan insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, insyaallah sekali pertemuan lagi selesai untuk bab idgham ini. Iya. Ada pertanyaan? Itu tadi yang ta'ala tadi yang ikut wazan ifta'ala sama ikut wazan fa'ala yufa'ilu merubah makna enggak? Atau masih sama? Iya, ada pertanyaan yaitu tentang qatala yuqatilu yang wazannya fa'ala yufa'ilu ya. Kalau itu artinya apa? Artinya qatala yuqatilu taqtil artinya banyak melakukan pembunuhan. Naam. Farqul hikam. Kalau qatala yaqtulu artinya membunuh. Kalau qatala yuqatilu melakukan banyak pembunuhan. Naam. Farqul hikam. Kalau yang ifta'ala yang iktatala lalu kita ubah kepada bacaan idgham menjadi qatala artinya sama enggak dengan iktatala? Artinya sama. Yuqatilu apa tadi? Yaqtatilu yang fakul idgham dengan idgham ya. Yaqtatilu tidak terjadi idgham kan? Kalau di idgham kita baca apa? Yaqtilu. Sama enggak artinya? Artinya sama. Nah, itu artinya. Barakallahu. Dan yang tadi dikatakan majzum mayyartadda majzum alamatu jazmihi sukun muqaddar, antum lihat. Yar nah, yartaddu ya. Asalnya apa yartaddu? Yartadidu. Ini kan asalnya yartadidu. Naam. Assalamualaikum. Lalu kita lihat ada dua huruf yang sama, dal pertama dan dal kedua. Iya enggak? Apa yang kita lakukan? Naam. Kita lakukan idgham di sini. Boleh boleh mengidgham, boleh fakhr. Maka ketika menidgham dal yang pertama kita sukun. Kenapa enggak kita pindah harokatnya? Karena sebelum harokat dal adalah huruf yang sukun, huruf yang berharokat. Maka kita enggak pindah. Yang kita pindah itu kalau sebelum huruf yang mau kita sukun itu adalah sukun, maka kita pindah. Kalau sekarang enggak kita pindah, maka kita langsung sukun. Kita sukun dal yang pertama. Nah, setelah itu antum lihat yar taddu yaitu ya fathah ra sukun ta fathah dal sukun dal berharokat. Wajib idgham enggak? Wajib idgham menjadi yar taddu. Nah, yar taddu. Masukkan lam sekarang. Lam. Ketika majzum atau man isim isim syarat ya. Nah, man lihat yar tad. Ketika masuk man jadi majzum dengan sukun. Kita sukun, kita sukun. Lihat apa tulis. Ketemu enggak dua sukun? Ketemu dua sukun. Man yartad. Man yartad. Dal pertama sukun, dal kedua sukun. Nah, ketika ketemu dua sukun, maka hidupkan salah satu sukun dengan harokat. Nah, apa harokat? Bisa dengan harokat apa? Bisa fathah untuk harokat takhfif fathah man yartadda. Nah, gitu ya. Tarwahikum. Nanti ada tiga wajah pada pembahasan berikutnya. Ada wajah fathah yaitu takhfif, nanti ada wajah harokat kasro asal iltiqa sakinain, ada juga wajah harokat idba yaitu jika harokat sebelumnya doma boleh doma. Jika harokat sebelumnya fathah maka fathah. Jika harokat sebelumnya kasro maka ikut kasro. Nah, tapi untuk fathah dan kasro sudah tercukupi dengan mengatakan fathah karena harokat takhfif, kasroh karena aslu iltiqa sakinain. Ya, mengerti? Nah, aksantum. Barakalikum. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada lagi yang bertanya? Idghamnya sama fi'il madhi mudhari' dan masdar. Iya. Maksudnya isim fa'il isim maf'ulnya. Fi'il qattala untuk ifta'ala ya. Jadi qattala asalnya iktatala. Mudhari'nya yaqtilu asalnya adalah yaqtatilu. Lalu masdarnya menjadi qittalan. Nah, itu. Untuk isim fa'ilnya kalau tidak idgham apa? Muktatilun. Ya itu. Pada itu, pada fi'il madhi mudhari' dan masdar. Seperti yang disebutkan pada contoh apa pada bacaan, pada huruf yang sama berupa ta pada kata berwazan ifta'ala seperti istataro dan iktatala. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Nah, dan secara kaidah untuk isim fa'il isim maf'ul bisa di idgham ya secara kaidah. Nah, tadi disampaikan apa? Pada isim pada fi'il madhi fi'il amr sama masdar, iya kan? Secara kaidah bisa. Pada isim fa'il isim maf'ul juga bisa. Kenapa? Karena yang menjadi kaidah itu adalah adanya ta pada kata yang berwazan ifta'ala. Nah, adanya ta pada kata yang berwazan ifta'ala. Tadi disebutkan apa? Iktatala. Antum lihat. Iktatala. Yakta tilu. Iktatala yaktatilu. Iktitalan. Iktitalan. Lalu apa lagi? Muktatilun. Iya kan? Muktatalun. Nah itu ya. Iktatala menjadi apa? Qattala. Iya enggak? Setelah kita lakukan tahap pindah harokat dan idgham ya. Yaktatilu menjadi apa? Yaqtilu. Yaqtilu. Fi'il apa ini? Masdarnya? Qittalan. Qittalan gitu. Nah, ini masdarnya. Barakallahu fikum. Tadi masdar belum sempat dibahas ya. Nah. Lihat antum masdarnya. Iktitalan. Iktitalan. Apa yang terjadi? Harakat ta dipindah ke qaf, maka qafnya menjadi kasrah. Gitu ya. Lalu tidak butuh hamzah wasal, maka hamzah wasal kita buang. Maka sekarang qaf berharakat kasrah, ta pertama sukun, ta kedua fathah. Lalu alif, lalu lam, ya kan? Maka setelah itu terjadi idgham menjadi qittalan. Qittalan. Gitu ya. Berarti ini terjadi pada masdar juga. Fi'il madhi sudah tadi qattala, fi'il mudhari' yaqtilu masdar qittalan. Mana fi'il isim fa'il isim maf'ulnya? Isim fa'il isim maf'ul kembali ke kaidah yang pernah kita dapatkan. Yaitu apa? Isim fa'il berasal dari fi'il mudhari' dengan merubah huruf mudhara'ah menjadi mim. Gitu ya. Mim lalu memkasro sebelum huruf terakhir, mengkasro sebelum huruf terakhir yaitu menjadi muqattilun. Jadi muqattilun. Ya, untuk yang isim maf'ulnya muqattalun. Nah, kalau kita kembali ke kaidah, kaidah apa ini? Kaidah membuat membuat apa? Membuat fi'il simfa'il simaful berasal dari fi'il mudhari' dengan merubah huruf mudhara'a menjadi mim, lalu mengfangkasroh huruf sebelum huruf terakhir untuk fi'il untuk isim fa'il, atau memfathah sebelum huruf terakhir untuk isim maf'ul. Itu kalau kita kembalikan kaidah. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Namun untuk apakah ini berlaku pada apakah idgham ini berlaku pada apa tadi? Isim fa'il isim maf'ul. Tadi ana sempat jawab apa? Berlakunya pada fi'il madi, fi'il amr dan masjar, karena itu yang ada di buku-buku. Ya, itu ya. Sehingga ana enggak mengatakan tidak ada pada fi'il pada isim fa'il isim maf'ul. Namun secara kaidah bisa. Secara kaidah hanya saja kalau ini diterapkan, nah, pertama ada di buku ya, ada di buku yang jadi rujukan. Yang kedua terjadi iltibas, ya, terjadi apa? Kesamaran pada apa? Pada isim fa'il isim maf'ul yang berwazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu. Apa menjadi muqatilun muqatalun. Sama kan? Sama. Jadi seperti sama pada fi'il madi. Sama pada fi'il madi. Maka yang beda itu hanya pada apa? Fi'il mudhari' dan masdar. Kalau ini diberlakukan semua, maka akan terjadi kesamaan. Kesamaan pada pertama fi'il madi, kedua pada isim fa'il, kemudian pada isim maf'ul. Pada apa lagi? Isim zaman, isim akan, masdar mim. Iya kan? Jadi kesamaan. Kalau kita melakukan ini kepada semuanya, yang membedakan hanya apa? Berarti kalau kata Burman sudah difathai dulunya. Gak boleh. Gak boleh. Kalau gak boleh dulu. Mimnya gak fat. Kenapa gak fat? Karena untuk fi'il yang lebih dari sulasi, mimnya harokatnya doma. Fi'il yang lebih dari sulasi, harokat mim doma. Iya kan? Ya, untuk fi'il yang lebih dari sulasi, fi'il yang lebih dari tiga huruf, semua harokatnya doma. Nah, dengan mendoma huruf, dengan mendoma huruf pertama kan itu. Nah, seperti apa? Mukrimun, mukromun, mukarrimun, mukoramun, mukotilun, mukotalun, mustakfirun, mustakfarun, muftailun, muftaalun. Doma semua kan? Gak ada yang fathah. Nah itu. Nah, maka apa? Oh, ini secara kaidah bisa, ya. Secara tahapan juga bisa, karena sebabnya ada, hanya saja tersamarkan. Tersamarkan apa? Mana saja yang tersamarkan? Fi'il madi, lalu isim fa'il, isim maf'ul, masdar mim, isim zaman, isim akan. Nah, iya enggak? Tersamarkan. Maka tetap yang bedakan adalah fi'il mudhari' dan masdar yang membedakan. Yang membedakan ada pada fi'il mudhari' dan masdar. Mengerti? Karena itu disebutkan di situ di catatan, untuk melihat catatan cara membedakan qatala dan sattara yang berwazan fa'ala dan yang berwazan ifta'ala adalah dengan melihat kepada fi'il mudhari' dan masdarnya. Iya kan? Nah, dengan apa? Melihat kepada fi'il mudhari' dan masdarnya. Nah, berarti untuk isim fa'il isim maf'ul tidak bisa dibedakan. Isim fa'il isim maf'ul tidak bisa dibedakan. Isim zaman isim akan tidak bisa dibedakan. Yang membedakan hanya fi'il mudhari' dan masdarnya. Naam. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang bertanya? Naam, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.